Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wasyamsi waduhaha. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Demi siang apabila menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Was-samaa'i wa maa banaaha. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Wal-ardi wa maa tahaaha. Demi bumi serta penghamparannya. Wa nafsin wa maa sawwaaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kadzabat Tsamud bi tawaha. Kaum Tsamud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Idzim ba'atha ashqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Wala yakhafu 'uqbaha. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.